بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Alhamdulillah, sekarang kita akan membaca penjelasan dari al-muallif Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah tentang makna iman kepada Allah. Yang dikatakan iman kepada Allah meliputi semua Islam secara kafah. Islam dengan satu kata ialah iman kepada Allah. قال رحمه الله تبارك وتعالى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan beliau sahabatnya untuk beriman kepada Allah. الذي يشمل ما يجب اعتقاده. Iman kepada Allah yang meliputi apa-apa yang wajib diyakini, yang wajib dijadikan sebagai akidah. Min aqaidil imani wa usulih, berupa akidah-akidah keimanan dan prinsip-prinsip keimanan. Ini disimpulkan pada arkanul iman as-sittah, rukun iman yang enam. Begitu. Iman kepada Allah dan semua rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kitab-kitab sucinya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. Itu semuanya konsekuensi dari iman kepada Allah. Wajib diiqadi, wajib diyakini, berupa akidah-akidah iman dan pokok keimanan. Lanjut, wa ma yatba'u dzalik, dan juga meliputi apa-apa yang menyertai akidah iman tadi, yang mengikuti pokok iman tadi. Min a'malil qulubi, berupa amal-amal hati. Amal hati banyak. Antum bertawakal, amal hati. Antum khauf, khosyah, rasa takut kepada Allah, amal hati. Antum roja, mengharapkan pahala minallah, amal hati. Keikhlasan, amal hati. Sidqun, kejujuran, amal hati. Keyakinan, amal hati. Taib. Ini masuk dalam kategori iman. Wal intiyadi wal istislami lillah, juga dalam bentuk ketunduan, ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan lillahi tabaraka wa ta'ala, batin wa zahira, batin dan lahirnya. Intiyad lillah, istislam lillah, itu adalah keislaman. Islam itu secara bahasa dimaknakan dengan al-istislam wal-intiyad. Ketundukan, ketaatan, kepasrahan kepada Allah Jalla wa'ala lahir batin, Islam. Jadi, iman kepada Allah meliputi semua yang wajib diimani, diyakini. Rukun iman yang enam. Dan meliputi semua yang menyertainya, yang mengikutinya, amal-amal hati. Ini dibahas dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Dan semua bentuk ketundukan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, lahir batin. Itu Islam. Syahadatain masuk, salat, zakat, puasa, haji. Dan semua amal-amal Islam. Amal lahir, amal batin, ucapan, perbuatan, hati. itu semuanya masuk dalam kategori al-imanu billah. Artinya apa? Ya Islam secara keseluruhan tadi, yang imannya, akidahnya, tauhidnya, ubudiyahnya, amaliyahnya, semuanya, akhlak adabnya, itu semuanya merupakan konsekuensi iman kepada Allah Jalla wa'ala. Dipahami ya? Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam dengan satu kata, satu kalimat. Beliau mengatakan, amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah dengan semua konsekuensinya. Perkara keimanan, rukun iman yang enam, perkara ubudiyah, amaliyah, hati, ucapan, perbuatan anggota badan, Islam secara zahir. Barakallahu. Sehingga iman kepada Allah mengandung konsekuensi Islam secara kafah. Islam secara keseluruhan dari A sampai Z, itu muaranya dari iman kepada Allah Jalla wa'ala. Dibahami ya? Hadza huwa. Lanjut, qala thumma dawamu ala dzalika. Kemudian, ada yang kedua dalam riwayat di atas, harus continue di atas semua itu. Wal istiqamatu alaihi lil mamat. Dan harus istiqamah di atas yang sampai mati. Di poin yang kedua. Keistiqamah. Yang diinginkan dari ikhwan adalah pilar-pilar keislaman itu ada beriman kepada Allah. Jadi ada poin-poin yang simple, kaidah umum dan meliputi banyak hal. Kalau sebelumnya pilar-pilar amal menuju surga, rukun Islam yang lima, nah gitu ya. Juga kalimat atau hadis yang umum, satu kata yang simple meliputi semuanya, ini iman kepada Allah. Iman itu enggak semata-mata i'tiqad, keimanan, keyakinan, tapi juga harus diwujudkan dengan amal anggota badan. Iman yang shadiq, yang sahih, barakallahu. Nah, ketika dia melaksanakan semua konsekuensi iman tadi, pelakunya dikatakan muslim mukmin. Muslim mukmin. Barakallahu fikum. Dikatakan soleh, bertakwa, muflih. Dikatakan dia menempuh jalan yang lurus. Amal yang dia kerjakan sebab masuk ke dalam surga. Gitu ya, ini kaidah umumnya. Selebihnya dirinci, didetailkan dengan kita mempelajari langsung Al-Quran, hadis, keterangan para ulama tentang Islam secara kafah, akan menemukan poin-poin tadi. Detail inilah yang merupakan konsekuensi kita dalam berislam. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, jangan lupa dalam hadis, tsummastaqim, istiqamah di atasnya. Qala wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala. Maka hadis ini semisal dengan firman Allah Ta'ala di Fussilat yang 30. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqam. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, sama dengan amantu billah, aku iman kepada Allah. Tsummastaqam, kemudian mereka istiqamah, sama dengan tsummastaqim. Iman dengan semua konsekuensinya dan istiqamah. Pahalanya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka para malaikat akan turun temurun kepada mereka. Menyatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah dengan al jannah yang dijanjikan kepada kalian. Kata-kata tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka para malaikat. Semua mufassirin jumhur dari tafsir memaknakan ini ketika sakaratul maut. Ketika sedang sakaratul maut, menjelang wafatnya hamba Allah yang mukmin yang istiqamah. Turun. Untuk apa? Untuk tasbih. Meneguhkan hamba yang mukmin ini. Dengan kata-kata Allah takhafu. Kamu jangan takut. Jangan takut terkait dengan masa depan kamu nanti. Di depan kamu surga. Wala tahzanu. Kamu jangan sedih. Terkait dengan yang kamu tinggal di dunia ini. Anakmu, istrimu, harta benda kamu semuanya. Jangan sedih. Allah yang urusi mereka. Namanya tasbih. Kuatkan hati, kokokan hatinya. Barakallah. Artinya, dia mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Dan yang kedua, mendapatkan bisyarah bil jannah. Kabar gembira dengan surga sebelum dia mati. Di saat dia sakaratul maut, mendapatkan absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka orang yang mukmin semasa hidupnya, istiqamah semasa hidupnya, apa pahalanya? Masuk ke dalam surga. Sebelum masuk surga, husnul khatimah. Luar biasa. Ada berpendapat, ini satu pendapat disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin bab istiqamah. Tentang ayat ini, beliau menukil pendapat sebagian ulama yang memaknakan kata nazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka di dunia ini. Beliau mengatakan inna syada'id wal masa'id, ketika kondisi genting yang menimpa hamba itu, ketika musibah besar menimpa hamba itu, kondisi yang mencekam yang menimpa hamba itu, malaikat turun meneguhkan dia. Maknanya adalah hamba yang semasa hidupnya beriman, istiqamah al-iman, ketika mendapatkan cobaan besar, musibah yang sangat besar, menghadapi kondisi yang menakutkan, yang mencekam, yang genting, yang mengerikan, Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepadanya, hidayah kepadanya, diselamatkan dari semua tadi. Ini semasa hidupnya dia di dunia ini. Dikasih keteguhan ala sunnah, istiqamah ala sunnah, taufik, hidayah ala sunnah. Barakallahu fikum. Dan semuanya makna yang benar. Sehingga pahalanya tiga. Orang yang beriman dengan konsekuensi imannya semasa di dunia, istiqamah di atasnya, pahala pertama adalah mendapatkan taufik, hidayah di dunia ini, tidak Allah sesatkan, tidak Allah simpangkan, diteguhkan dengan sunnah meskipun menghadapi berbagai macam cobaan besar, fitnah besar, kondisi genting yang mencekam, yang menakutkan, teguh sunnah. Pahala kedua, ketika sakratul maut mendapatkan husnul khatimah. Pahala ketiga, dia melukiyama nanti mendapatkan al-jannah minallah. Tabarakallahu ta'ala. Besar pahalanya dikarenakan ini orang yang luar biasa. Mukmin, istiqamah, saleh, taqwa, bahagia. Qala rahimahullah farattaba alal iman wal istiqamah. Maka Allah menyusun. Tartib menyusun. Pahala atas iman dan keistiqamahan. Assalamata min jami'i syurur. Keselamatan dari semua bentuk kejahatan mara bahaya. Wa husulal jannati. Menggapai surga. Wa jami'il mahabbi. Dan menggapai semua yang dicinta. Dunia, akhirat. Ada. Ini pahalanya. Ini pahalanya. Sama dengan sebelumnya, terkait dengan surga, terkait dengan menggapai semua kemanfaatan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat, falah dunia akhirat. Dibahasakan selamat dari semua mara bahaya, kejahatan, keburukan, menggapai semua dari damba yang cintai, ujungnya menggapai surganya Allah SWT. Amal-amal tadi iman dan istiqomah dan konsekuensinya mendapatkan pahala. orangnya dikatakan mukmin, mustaqim, multazim, saleh, bertakwa, muflih, bla bla bla bla, itu orang. Barakallahu fikum. Qala insyaallah ya. Beliau menyebutkan kaidahnya. Terakhir yang beliau kaji dalam hadis ini. Qala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa qad dallat nususul kitabi wa sunnati al-kathirati. Al-kathiratu. Jadi sifat nusus. Wa qad dallat nususul kitabi wa sunnatil kathiratu. Dan sungguh telah menunjukkan nas-nas kitab, sunnah, nas yang begitu banyak. Apa itu? Ala annal imana. Bahwasanya iman yashmulu ma fil qulubi minal aqaidi sahihati wal minal aqaidi sahihati. Iman itu meliputi semua yang ada dalam kalbu berupa akidah-akidah yang sahihah. Wa amal qulubi juga meliputi semua amal-amal hati. Min ar-raghbati fil khair, seperti senang mengerjakan perkara kebaikan. Wa rahbati min asy-syarr, takut mengerjakan kejahatan. Wa iradatil khair, niat yang baik mengerjakan kebaikan. Wa qahdi syarr, tidak suka kejahatan. Mencakup semua tadi. Wa min a'mal jawarih, iman juga meliputi amal-amal anggota badan. Tiga ini. Iman itu meliputi semua yang ada dalam kalbu, akidah sahihah, iman. Semua amal-amal hati, iman. Semua amal anggota badan termasuk konsekuensi keimanan. Saya tambah, ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan tentang masalah iman, al-imanu tasdiqun biljanan wa iqrarun billisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, dengan kalbu, meliputi semua amal-amal kalbu, iman, amal kalbu. Mengikrarkan dengan lisan, meliputi semua amal-amal lisan. Dan amal dengan anggota badan, semua amal anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan kepada Rahman Allah Jalla wa'ala, berkurang dengan al-isyan, ragam kemaksiatan. Itu harus ini. Sehingga semuanya, sehingga meliputi semua poin-poin di atas. Kalau pemahaman yang lain, tidak lengkap. Dan itu penyimpangan. Yang paling parah kaum Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan al-iman ma'rifatul qalbi. Iman itu hanyalah hati yang mengenali. Ma'rifatul qalbi. Hanya semata-mata hati. Iling sudah beriman. Hati kamu mengenali adanya Allah, selesai. Itu iman. Tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan, tidak ada yang lainnya, hanya semata-mata ma'rifah. Jahmiyah. Mengerikan ya. Sehingga Fir'aun mukmin, iblis mukmin, jahal mukmin, semua kaum kufar, kaum musyrikin mukmin. Semuanya mukmin. Kenapa? Semuanya secara fitrahnya mengenali adanya Allah Jalla wa'ala. Hatta iblis tahu Allah Jalla wa'ala. Ketika bersumpah, yang disebut nama Allah Jalla wa'ala. Iblis mukmin dalam pandangan Jahmiyah. Yang kafir siapa? Yang kafir kata para ulama, dia sendiri. Kok bisa? Konsekuensi pemahaman dia yang lain. Jahmiyah punya pemahaman, punya akidah kufur, menolak semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah, Allah Jalla wa'ala. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Jahmiyah. Apa konsekuensinya? Dia meyakini Allah tidak ada. Tidak ada Allah. enggak punya ma'rifat. Kok bisa? Lah iya. Kata para ulama, sesuatu yang wujud itu pasti punya nama dan sifat. Minimal satu nama, satu sifat. Namanya apa? Wujud. Ada. Apa sifatnya? Wujud. Itu minimal. Enggak, nama enggak ada, sifat enggak ada, sama dengan di bahasa Arab ma'dum. Enggak ada wujudnya. Kalau enggak ada wujudnya, ya enggak ada Allah Azza wa Jalla. Itu konsekuensi pemahaman Jahmiyah. Maka dia yang kafir dari semua yang mukmin di muka bumi. Mengkafirkan diri. Na'udzubillah. Intinya adalah itu paham Jahmiyah. Ada lagi yang mengatakan yang namanya iman tasdiqun bil janan, hanya semata-mata i'tiqad dalam kalbu. Enggak usah mengucapkan, enggak usah berapa. Yang penting ada di hati. Ada lagi menambahkan yang namanya iman semata-mata iqrar bil lisan, hanya mengucapkan dengan lisan saja. Kalbu enggak usah, amal enggak usah. Ini sebagai penyimpangan. Saya mengatakan iman itu ada i'tiqad dengan kalbu, ucapan dengan lisan. Titik. Amal dan maksud iman. Ini kau berujian. Semuanya menyimpang. Semuanya sesat. Yang benar hada. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, hadis, para yang namanya iman, meliputi semua poin di atas. Akidah-akidah sahihah, semua amal hati, semua amal ucapan, semua amal perbuatan aku tambahkan. Semua termasuk konsekuensi iman. Dipahami ya? Ada yang merupakan ketentuan wajibnya iman, syarat sahnya iman. Kalau enggak ada, kafir dia. Ada yang menyempurnakan keimanan. Kalau ada, sebagai sempurna imannya. Kalau enggak ada, imannya ada tapi kurang sempurna. Ada. Yes, ya? Nama-nama itu, poin-poin tadi, akidah, sahihah, amal kalbu, amal anggota badan, ucapan dan lisan, ketika ditafsirkan, dijabarkan, itulah Islam secara kafah dari A sampai Z. Dipahami gak? Lanjut. Qala wa la yatimmu dzalika illa bitsabati alaihi. Dan tidak akan sempurna iman seseorang melainkan dengan keteguhan di atasnya. Ini perkara urgen kedua. Gak semata-mata iman, berjuang, iman, bertakwa, soleh, bla bla bla bla bla. Tapi gak istiqomah. Setelah itu futur. Setelah itu gak lagi beriman. Mungkin dikatakan murtad dari Islam, na'udzubillah. Atau menyimpang sesat, Allahul Musta'an. Tidak fasik, hajir, Allahul Musta'an. Tidak ada gunanya. Maka diminta yang kedua. Thummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Supaya anda selalu di atas Islam dan iman. Sampai kapan? Sampai kita mati. Itu perjuangan kaum muslim dan kaum mukminin. Menjaga iman. Menjaga amal solehnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah besar kepada semuanya. Allah hidayah, diberi taufiq, diberi hidayah, bersama iman, diberi semangat untuk beriman dan mengamalkan konsekuensi iman, memiliki akidah yang sahihah, semangat dalam mengkaji ilmu, memahami amalul qulub, amalul jawarih, mengerti ilmu-ilmu nama sini semua dan diberi kemudahan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi hamba Allah yang berilmu, beramal, saleh, bertakwa, menempuh jalan yang lurus, orang yang mufleh, menggapai pahala besar di dunia, menggapai husnul khatimah di akhir hayat, dan menembus surganya Allah Jalla wa'ala, dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan keistiqomahan pada kita semuanya sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Ini tema kita pada perjumpaan kali ini tentang masalah keempat dan yang kelima. Hati yang keenam menjelaskan tentang Muslim sejati. Mana ya? Memahami apa makna Muslim itu apa? Muslim apa Muslim itu? Mukmin apa mukmin itu? Kita bahasakan. Ditulis, ini gak usah tanya lagi. Ingatkan seperti pas kajian berikutnya diingatkan lagi temanya adalah Muslim sejati. Mana ya? Gitu ya? Muslim sejati. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktunya menanyakan yang belum jelas. Barakallahu fiikum. Masih ada waktu panjang, tenang aja. Seberapa jam? Pun khawatir.